yang gaya terbota kaum remaja seperti rinci-rinci yang ceruci mabok disco yang merajalela di ibu kota. Lagi-lagi gengsi yang mereka tonjolkan. Andre dan si pemsenang tak mau ketinggalan. Di jalanan pun dia hantar pinggulnya bergoyang. Sebuah bemo datang dari takar. Menubru pada-pada keringat memucu. Mika terlumpur si Dante keceberlumpur. Seperti rinci-rinci yang cerucut mabok disco yang merajalela di ibu kota. Lagi-lagi gengsi yang mereka tonjolkan. Tante-tante dan si pemsenang tak mau ketinggalan. Di jalanan pun dia hantar pinggulnya bergoyang. Sebuah bemo datang dari belakang. Menubruk pantai-tante gerilan mengucu. Mika terlumpur si Dante sebelum kuning.